Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. أشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. كده لنجكن dari tafsir surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah dari tafsir Al-Quran Al-Azim lil-imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Faqih Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullah Rahmat Wasi'ah. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Wallahu bima ta'malun khabir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengkhabarkan apa yang kalian kerjakan. أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحدهم أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج. Yaitu jangan seorang di antara mereka meyakini kalau memberikan keluasan bagi saudaranya dalam majlis, ayakuna dzalika naqsan haqqih. Jangan berpikir itu merupakan kekurangan pada dirinya atau merendahkan dia. Jadi kalau disuruh untuk bergeser tempat duduk untuk meluaskan ya bagi saudaranya, jangan menganggap itu adalah sebagai tindakan yang meremehkan. Kalau bahasa sekarang jangan baper gitu ya. Bal huwa rif'atun wa rutbatun 'indallah. Bahkan itu adalah ketinggian dan derajat yang luar biasa di sisi Allah. Kalau seorang mau mengalah, seorang itu mau berbagi tempat duduknya dalam majlis, meluaskan bagi saudaranya, itu adalah ketinggian dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala la yudhi'u dhalika lahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dia yang berbagi tempat duduk, yang meluaskan tempat duduk bagi saudaranya dalam majlis ilmu. Bal yujzihi biha fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah akan balas kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Fa inna man tawadha'a li amrillah rafa'ahu Allah qadrahu wa nashara dzikrahu. Karena barang siapa yang tawadhu, tunduk karena Allah, tunduk terhadap perintah Allah, akan angkat derajat dia, dan Allah akan muliakan nama dia. Jadi seorang yang dia, apabila seseorang itu tawadhu, sebagaimana sebagaimana dalam hadis, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, tunduk terhadap perintah Allah, tunduk terhadap syariat Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan namanya, Allah akan muliakan dia. Tetapi apabila dia sombong terhadap perintah Allah, maka Allah akan hinakan dia, Allah jatuhkan dia. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk terhadap perintah Allah, Allah angkat derajatnya. Tapi kalau dia meninggi, sombong, maka Allah hinakan dia. Ya, oleh karena itu khawna fi din azzakumullah, latihlah diri kita untuk tawadhu, tunduk terhadap perintah Allah. Allah kisahkan orang-orang munafik yang mereka ketika dinasehati mereka sombong. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil ism. Dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhathul izzah, malah dia sombong, meninggi. Dan dia justru berbuat jelek. Karena untuk kita mengetahui seorang itu baik atau buruk itu setelah nasihat. Ya. Kalau mengetahui orang baik atau buruk dari ucapannya, maka kita akan banyak tertipu dengan sekian banyak orang. Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nisa, "Wa min nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya." Ya. Dan di antara manusia ada yang ucapan mereka itu membuat kagum kalian. Membuat kalian itu terpana dan terpesona dengan ucapannya yang begitu manis, begitu hebat, begitu menarik. Wa huwa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tetapi sebenarnya dia sedang mempertontonkan di hadapan Allah, ya, apa yang berbeda dari ucapannya, dan dia adalah orang yang sangat pendusta. Ya. Dari ayat ini, ya, sangat jelas sekali seorang yang munafik ucapannya itu sangat bagus, tetapi kelakuannya, perbuatannya akan berbeda dengan ucapannya. Dan pada ayat yang berikutnya, salah satu contohnya, wa idza qila huttaqillah, ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, akhadzatul izzah, maka dia sombong, maka dia congkak, menolak daripada nasihat tersebut. Karena kalimat ittaqillah, kalimat isbir, sabarlah, itu hakikatnya kalimat dari Allah. Ya. Bukan dari sekedar manusia. Kalimat ittaqillah, bertakwalah, isbir, bersabarlah, itu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga latih diri kita ketika ada kalimat ittaqillah, kalimat isbir, sabarlah, maka kita harus tunduk. Itu namanya tawadhu, tawadhu, ya, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab, setingginya beliau derajatnya, imannya, kedudukannya sebagai khalifah, ketika ada seseorang yang menyampaikan ayat walau penempatannya kurang tepat sekalipun, beliau terdiam terkadang mendengarkan ayat tersebut. Ya. Salah satu contohnya adalah ketika beliau ingin melamarkan bagi putranya, melamar seorang wanita bagi putranya, putra beliau. Ya, tahu yang datang ini khalifah, Khalifah Umar bin Khattab, tahunya kan orang kaya, ya, tahunya ini orang yang beruang. Maka ibu daripada wanita tadi mematok mahar yang sangat tinggi, mematok mahar yang sangat tinggi sekali, karena yang datang mau melamar anaknya khalifah. Ya bayangkan saja antum punya putri yang lamar anaknya presiden atau cucunya presiden. Kira-kira antum mau minta mahar berapa? Kan begitu. Mintanya kan mahar sekian miliar, rumah, gedung, mobil mewah, kan begitu biasanya. Ini yang datang Umar bin Khattab. Yang tahunya orang namanya khalifah, ya kaya. Maka ibu-ibu ini ketika tahu putrinya mau dilamar oleh anaknya Umar bin Khattab, meminta mahar yang sangat tinggi. Umar bin Khattab pun menyampaikan nasihat, ya, nasihat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, khairun nikah isaruha mu'nuha, sebaik-baiknya nikah itu yang paling mudah maharnya, ya. Tetapi kemudian ibu-ibu ini bawa ayat, wa'atun nisa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita maharnya itu nihlah. Nihlah itu jam'ul minal mal, ya, harta yang banyak. Walaupun penafsiran yang benar dari ayat ini bukan yang seperti dipahami oleh ibu-ibu tadi. Berarti kalau itu minta maharnya yang banyak sekali, kan yang dipahami oleh ibu-ibu tadi begitu. Padahal pemahamannya tidak demikian, ya. Artinya berikanlah kepada istrimu mahar yang terbaik dari hartamu, ya. Adapun kalau sisi wanita paling bagus meminta jangan yang besar-besar, jangan yang berat-berat. Bahkan yang paling bagus adalah aisaruha mu'nuha, yang paling mudah maharnya. Itu nikah yang paling barokah. Sebenarnya yang penempatannya paling tepat adalah Umar bin Khattab. Tetapi ketika ibu-ibu tadi walaupun tidak tepat menyampaikan ayat, tapi ayat yang disampaikan, akhirnya Umar bin Khattab pun ya sudah, diam. Dan memberikan, berusaha memberikan apa yang diminta oleh ibu-ibu tadi untuk mahar anaknya. Ya. Dari sini, dan ini dari sekian banyak kisahnya Umar bin Khattab, tunduk terhadap dalil, tunduk terhadap Al-Quran. Itulah tawadhu, ya. Tawadhu'nya Umar bin Khattab membuat derajat dia itu tinggi di hadapan Allah, dan Allah tinggikan di dunia pula, karena tunduk terhadap dalil, tunduk terhadap Al-Quran. Walaupun pemahaman yang benar ada di Umar ibn al-Khattab, tetapi ibu-ibu tadi juga bukan salah yang mutlak, ya, bukan salah yang mutlak, sehingga tidak diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah pelajaran yang sangat penting. Man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, tunduk terhadap perintah Allah, ya, maka Allah angkat derajat dia. Walihala qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Wallahu bima ta'amaduna khabir, ay khabirun bima yastahiku dhalika wa bima la yastahiku. Allah akan mengkhabarkan siapa yang berhak untuk Allah tinggikan dengan ilmu, dan siapa yang tidak berhak, ya, untuk mendapatkannya. Sehingga dari sini, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tingginya derajat orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang terbaik di dunia ini, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik dunia akhirat, adalah belajar dan mengajar Al-Qur'an. Jangan lepas dari itu. Disebutkan belajar karena setiap manusia pasti bisa belajar. Siapapun kita, siapapun antum, itu pasti bisa belajar Al-Qur'an. Kenapa mengajarkan itu terakhir? Karena tidak semua orang bisa mengajarkan. Ya. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang bisa mengajar. Maka disebutkan yang pertama, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allama, dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan ini derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan harta yang dia peroleh setelah dia mengajarkan Al-Quran, misalkan dia mengajar Al-Quran kemudian dikasih mukafa'ah, dikasih apa namanya, uang dari hasil dia setelah dia mengajar, dengan catatan dia ikhlas hanya bagi Allah, dia tidak meminta dan tidak mengharapkan itu, tapi Allah beri, maka itu adalah harta yang paling halal. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, inna haqqa ma akhadtum alaihi al-ajr kitabullah, sesungguhnya yang paling hak, yang paling halal yang kalian ambil bayaran darinya adalah mengajarkan kitabullah. Ya, bedakan menerima mukafa'ah dengan mengharapkan atau meminta. Kalau menerima, ya ini adalah sunnah, dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengharapkan, ini tidak ria, maka jangan mengharapkan hal seperti itu. Harapkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan beri rizki yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Kata al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, beliau mengatakan, may yatlubul ilma ya yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan berikan kepada dia rizki yang dari arah yang tidak terduga. Jadi menerima bayaran setelah mengajarkan Al-Quran, menerimanya itu sunnah, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tidak mengharapkan dan tidak meminta, itu catatannya. Kenapa demikian? Ada sebuah riwayat dari Aisyah, dari Umar bin Khattab pula, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu kisah seseorang pada zaman Umar bin Khattab menjadi seorang penjaga Baitul Mal. Kemudian diberilah kafa'ah sama Umar bin Khattab, kemudian dia tolak. Inilah a'malulillah, dia mengatakan, aku bekerja di Baitul Mal ini ikhlas karena Allah, ya. Maka kemudian Umar mengatakan, khudh, ambil harta ini, kalau kamu butuh pakailah, wa illa ya fatasaddaq bihi, kalau tidak sedekahkanlah. Ya, kemudian beliau menisbahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu demikian. Ya. Artinya kalau kita menerima, ya ambillah, itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima saja. Masalah kita butuh ya boleh kita pakai untuk kebutuhan kita. Kalau tidak butuh sedekahkanlah. Kan begitu, gampang. Ya. Itu akan meringankan, ya akan meringankan daripada kemudian menolak, kemudian dia susah sendiri, atau dia menolak kemudian di dalam hatinya saya dipuji, kamu mengajarkan ilmu itu gratis tidak mengharapkan harta, padahal dia riya dalam keadaan seperti itu. Ya, ikhwanu fi din azkumullah, maka demikianlah yang harus diperhatikan. Jadi seorang yang mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu, itu yang pertama Allah akan angkat derajatnya, ya. Yang kedua Allah akan jadikan rizkinya rizki yang halal, rizki yang paling halal. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, urutan rizki-rizki yang halal. Yang paling pertama adalah ini, rizki ketika antum mengajarkan Al-Quran, antum diberi harta, antum diberi sesuatu, ya, berdasarkan hadis yang tadi riwayat Muslim. Yang kedua adalah ghanimah, setelah berperang, ya, setelah berperang kemudian menang mendapatkan harta, ya, kemenangan itu harta perang, hasil perang. Kemudian barulah yang berikutnya seperti berjual beli, bai'un mabrur, jual beli yang jujur, yang baik, yang tidak ada kebohongan di situ, yang tidak banyak sumpah. Ada yang mengatakan sebelum itu adalah amalun nas biyadih, ya, hasil pekerjaan sendiri, hasil tangan sendiri, kerajinan, hasil kerajinan. Dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu harus punya kerajinan, ya. Para nabi itu rata-rata punya kerajinan, ada yang tukang kayu, ada yang pandai besi, ada yang merumput, cari rumput, ngasih makan domba, sebagaimana Nabi Muhammad ketika muda beliau itu merumput, mengembala domba, itu profesi beliau. Ketika agak dewasa beliau, ya, kemudian berjual beli, membawa dagangannya orang, amanah dijual, kemudian beliau dapat upah. Beliau juga bertanam, ya, bertani. Maka urutannya setelah yang pertama adalah harta yang dia dapatkan setelah mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, dia dapatkan harta itu yang paling halal. Yang kedua adalah ghanimah. Yang ketiga, ya, urutannya beda-beda. Ada yang mengatakan hasil payah sendiri, tangan sendiri, hasil keringat tangan sendiri. Ya, sebagaimana Nabiullah Dawud, karena ya'malu bi'amali la ya'kulu ta'am illa min amali yadi. Nabi Dawud itu seorang nabi, seorang raja, tapi enggak pernah makan makanan kecuali hasil jerih payah tangannya sendiri. Nabi Dawud alaihissalam. Oleh karena itu kata Zarnuji rahimahullah taala di dalam kitabnya Ta'lim wal Muta'allim, yakni yang bagi litulabil ilmi lahu kasb, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu punya kemampuan, punya keterampilan untuk mendapatkan harta. Ya, punya keterampilan, punya kemampuan untuk mendapatkan harta. Wa kanu yata'allamuna al-hirfa qabla an yata'allamu al-ilma hatta lam yatma'u ala amwalin nas. Dulu, ya, ulama terdahulu itu sebelum menuntut ilmu mereka sudah punya skill, kemampuan untuk menghasilkan ya barang atau untuk berjual beli. Ya, baru mereka menuntut ilmu. Ya, seperti Imam Ahmad itu, beliau dari muda sampai beliau tua itu pekerjaannya jual beli kain. Jadi ketika beliau di penjara, anaknya jualan kain, melanjutkan tokonya beliau. Beliau punya toko kain. Dan toko yang paling laris itu tokonya Imam Ahmad. Karena apa? Tahu itu pemiliknya ulama. Jadi orang itu percaya duluan ke situ. Ya. Jadi harus memiliki kemampuan, ya, supaya tidak kita mengharapkan harta orang lain, mengharapkan bantuan orang lain, ya, demikian. Tetapi bukan berarti kemudian kita terlalu sibuk kemudian melalaikan dari majelis ilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan setelahnya setelah perkataan tadi, ya, yang berhilul tulabil ilmi alla yashtaghila qalbuhu bil ma'isha. Tapi walaupun dia punya keterampilan, skill untuk mencari nafkah, jangan sampai seorang penuntut ilmu hatinya itu terikat dengan pekerjaannya tadi. Jangan hatinya terbawa oleh dunianya tadi. Ibaratnya walaupun kita punya toko, tetapi hati kita bukan di toko, hati kita di masjid, hati kita di majelis ilmu. Walaupun kita punya dagangan, tapi hati kita bukan di dagangan, tapi hati kita di majelis ilmu, di masjid. Hati kita terikatnya di masjid. Walaupun kita punya pekerjaan, hati kita bukan di pekerjaan itu, tapi hati kita di masjid dan majelis ilmu. Nah, ini harus dibentuk sehingga tidak akan benturan antara menuntut ilmu dan mencari ma'isyah. Nah, jangan berbenturan. Ya. Li'annahu mayashtaghila qalbahu ya bil ma'isyah lam yanal ma'alil umur wa makarimal akhlaq. Karena barang siapa yang hatinya tersibukkan dengan pekerjaan, ya, maka dia tidak akan menggapai akhlak yang mulia dan tidak akan menggapai perkara yang tinggi. Jadi sekali lagi bukan berarti tidak boleh bekerja. Yang dicatat di sini adalah yang awal justru kita harus punya keterampilan dan pekerjaan. Tetapi hati kita bukan di pekerjaan itu. Hati kita itu di masjid. Hati kita itu di majelis ilmu. Ini catatannya. Ya, kita semangati ya kawan, saudara kita dan santri kita untuk punya kemampuan yang dengannya bisa menghasilkan uang, yang dengannya dia punya izzah, punya ketinggian sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Tetapi dalam keadaan demikian pula, jangan menyibukkan dari mengingat Allah untuk hadir ke masjid, salat 5 waktu berjamaah. Jangan melalaikan dari majlis ilmu, dari belajar. Dua-duanya harus jalan. Sebagaimana para ulama, semuanya seperti itu. Ulama rata-rata punya profesi. Sampai ulama yang sekarang pun demikian. Kecuali ya di beberapa negara, ketika ulama dicukupi oleh pemerintah dan dilarang untuk jual beli. Seperti di Saudi, ulama itu gak boleh jual beli. Kenapa? Karena sudah ditanggung sama negara gajinya. Kamu mengajar saja, khutbah saja, taklim saja. Enggak boleh transaksi jual beli kecuali kalau dia sudah melepaskan formal syarat formalnya sebagai pengajar, sebagai khatib, sebagai imam. Ya. Kalau dia sudah melepaskan secara formal ya, ya, maka dia boleh untuk punya apa namanya usaha. Karena terkadang yang namanya manusia bisa mempengaruhi ya. Jadi supaya tidak mempengaruhi, maka dipenuhi kebutuhannya, maka kemudian dia dilarang untuk bekerja. Itu ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Bahkan dulu ada zaman-zaman Imam Malik rahimahullah, banyak sekali orang-orang kaya yang mereka menghabiskan hartanya untuk membiayai para penuntut ilmu. Ya, untuk membiayai para penuntut ilmu supaya menghasilkan para ulama-ulama, dan banyak sekali. Ya. Karena biaya menuntut ilmu di zaman dulu itu jauh lebih besar dibandingkan zaman sekarang. Bayangkan saja, satu hadis kita harus berjalan ribuan kilo mengadakan safar. Kalau sekarang beli satu kitab 100.000 harganya udah ribuan hadis di sini. Kalau dulu zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, satu hadis dia harus perjalanan Jakarta Surabaya. Dia harus perjalanan ya dari satu tempat ke tempat yang berikutnya sampai mendapatkan sekian banyak hadis. Maka penuntut ilmu zaman dulu itu lebih mahal, lebih susah dibandingkan zaman sekarang. Maka disyukuri zaman sekarang mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Nah, intinya ma'asyiral muslimin, jangan kita itu lepas dari keadaan belajar atau mengajar. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagian juga dari perkataan Ibnu Abbas, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, wa illa famuta'alliman, kalau tidak bisa ya jadi orang yang menuntut ilmu. Ya, wa illa muhibban lil ilmi, kalau tidak ya minimalnya cinta sama ilmu agama. Wa la takun rabi'an, jangan menjadi orang yang keempat, yaitu orang yang enggak alim, enggak menuntut ilmu, dan enggak cinta ilmu juga. Ya, yang lebih parah lagi justru membenci orang yang menuntut ilmu. Ada orang yang belajar kemudian dia gembosi. Ya. Ngapain anaknya dipondokkan? Mau makan apa nanti? Mau kerja apa? Kan begitu. Sering ya. Kita ketika mondok juga mendapatkan ucapan yang seperti itu. Teman-teman baca kuliah, ya kitanya mondok. Kalau pulang, di mana sekarang? Di pondok. Loh, emang-emang teman pinter-pinter mondok. Emang yang mondok berarti yang pinter-pinter. Ya. Ada yang katakan, mondok nanti mau makan apa? Mau kerja apa? Dan seterusnya. Dan ucapan seperti itu terbiasa. Tapi ketika kita sabar, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jatah rizq masing-masing kepada kita. Ya. Yang penting kita tuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, seorang yang kuliahnya teknik belum tentu di perteknikan juga. Seorang yang kuliahnya apoteker ya belum tentu jadi apoteker, jadi sales juga banyak. Ya. Banyak yang seperti itu. Artinya ikhwan fillah azakumullah, tugas kita antarkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Adapun nanti kemana arahnya, nanti juga akan kelihatan kemana arahnya. Yang penting kita bimbing kepada kebaikan. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah. Wa qala al-imam Ahmad haddatsa Abu Kamil qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana Ibnu Shihab an Abi Tufail عامر بن وائل أن النافع ابن عبد الحارث لقي عمر ابن الخطاب بعزفان. Suatu ketika, ya, نافع ابن عبد الحارث bertemu dengan Umar bin Khattab di Azafan. وكان عمر استعمله على مكة. Dan Umar bin Khattab menugaskan beliau di Makkah. فقال له عمر: ما استخلفت على أهل الوادي. Aman istakhlafta ala ahli al-wadi, siapa yang engkau tinggalkan mengganti tugasmu di lembah Mekah? Yaitu Umar menugaskan Nafi' ibn Abdul Harith. Tapi kok ketemu di Asafan? Kok kamu enggak di Mekah? Kok kamu di Asafan di sini? Ibaratnya, siapa yang kamu tinggal di sana? Qala istakhlaqtu 'alaihim ibn Abza rajulun rajulan min mawalina. Aku tugaskan di sana Ibn Abza. Ya, Ibn Abza dia seseorang dari kalangan mawali. Secara nasab mawali berarti golongan yang kurang lah. Secara kasta mawali itu kan mantan-mantan budak. Ya, strata sosial itu mantan budak. Secara ekonomi juga kurang, secara nasab juga kurang. Ya. Kemudian Rasulullah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama inna nabiyakum sesungguhnya nabi kalian sebelumnya subhanallah." Faqala Umar, "Istaflaqta 'alaihi maula?" Kamu ya memposisikan seorang pemimpin di Mekah seorang maula mantan budak, padahal di Mekah itu orang-orang fresh secara nasab, orang-orang mulia. Di situ juga masih banyak sahabat. Ya. Kenapa engkau posisikan Ibnu Abza di sana? Seorang mantan budak. Qala ya Amirul Mukminin, innahu qari'un likitab la'alimun bil fara'id qadid. Wahai Amirul Mukminin, beliau itu Ibnu Abza seorang yang pembaca Al-Qur'an. Atau orang dulu, ulama dulu mengatakan qari'ul Qur'an berarti bukan hanya hafal saja, tetapi dia makna tafsirannya itu paham. Istinbat hukumnya itu paham. Itu qari'ul Qur'an zaman dulu. Beliau adalah seorang penghafal dan paham tafsir Al-Qur'an. Alimun bil fara'id, Ibnu Abza juga seorang yang alim dalam masalah fara'id, ilmu waris. Qadid, dan juga seorang yang pandai di dalam menyelesaikan persoalan pertikaian yang ada di masyarakat. Qala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yad'u biha akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat ya dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, beberapa kaum, dan Allah akan merendahkan sebagian yang lainnya. Ya, kalau dia hafal Al-Qur'an, dia faham tafsirannya, dia faham ilmu-ilmu agama, faham fikih, Allah akan angkat derajat dia. Ya, Allah akan angkat derajat dia. Ya. Contoh di dunia saja, orang yang berilmu pasti akan ditanya oleh orang yang masih bingung tentang sebuah hukum. Ya. Minimalnya paling remeh saja, sholat. Gimana sih caranya sholat, bagaimana? Kan begitu, akan ditanyakan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, hafalkanlah Al-Qur'an, ikhlaskanlah Allah. Ya. Mungkin seorang penuntut ilmu awalnya tidak ikhlas. Saya mondok pengin jadi ustaz, saya ngafal Qur'an pengin jadi imam besar ini itu. Awalnya mungkin kita maklumi. Ya sudah, maklumi, masuk saja, hafal saja Qur'an. Nanti lambat laun ketika ilmu sudah tersampaikan, dia akan sadar bahwasanya tidak untuk serendah itu Al-Qur'an itu. Tidak untuk ya sependek itu kita menghafal Al-Qur'an. Bahkan tujuan dari menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama adalah untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, may yatlubul ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dengan ilmu tersebut kita mengharapkan wajah Allah, la yata'allamu illa bi'aradi minad dunya lam yajid raihatal jannah. Kemudian dia justru menuntut ilmu kecuali, tidak menuntut ilmu kecuali hanya untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Ya. Jadi memang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, itulah hakikat daripada ikhlas. Jadi kalau ditanya, terus kalau mondok setelah itu mau kerja apa? Ya kita mau bukan untuk cari pekerjaan memang. Kita menghafal Al-Qur'an bukan untuk mencari profesi-profesi dunia. Iya. Bukan. Kita ya, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya untuk mengharapkan wajah Allah SWT. Adapun setelah itu Allah berikan kemuliaan, yaitu ada kebaikan, balasan kebaikan yang Allah segerakan. Contohnya ini, dijadikan gubernur Mekah sementara. Apa tuh namanya kalau bahasa sekarang? Kalau petugasnya lagi pergi, nanti pengganti apa namanya? PLT. Nah, ini baratnya PLT. Karena gubernurnya adalah tadi Nafi' Ibn Abdul Harith. Kemudian setelah beliau sedang keasafan, maka digantilah di Mekah yang mengurusi pemerintahan itu Ibnu Abza, seorang mantan budak, tetapi dia ahli Quran, dia ahli ilmu faraid, dan dia pintar di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat, persoalan masyarakat. Maka beliau dijadikan PLT di situ. Ya, subhanallah, Allah angkat derajatnya. Ya, di dunia Allah angkat derajatnya. Ditinggikan derajatnya. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak sekali keutamaan ilmu. Ya, intinya adalah kita ikhlas. Latih diri kita untuk ikhlas. Paling sulit adalah ikhlas karena pahalanya paling besar. Jadi sholat, seperti sholat. Sholat itu gerakan yang paling sulit, rukun yang paling sulit, syarat yang paling sulit apa? Kalau wudhu gampang, baju yang suci, tempat yang suci gampang, takbir, bacaan bisa dihafal. Apa yang paling sulit? Khusyuk dan ikhlas. Khusyuk itu tergantung ikhlas. Maka sangat sulit. Tetapi kita harus berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk khusyuk. Itu demikian. Kenapa sulit? Karena pahalanya yang paling besar penentunya adalah di sini. Wa shalla 'abdun illa wa lahu ya nisfuha, thuluthuha, aw rubu'uha, aw khumusuha, ya, bahkan usyuruha. Tidaklah seorang itu salat kecuali pahalanya paling dapat cuma setengah atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, atau seperenam, sampai sepersepuluh, sampai seperseratus, bahkan seperseribu pahalanya. Kenapa? Bukan hanya masalah rukun dan syaratnya, tetapi keikhlasannya dan kekhusyuannya. Itu yang membedakannya. Ya. Maka karena yang paling sulit itu biasanya memang pahalanya yang paling besar. Sama sabar, sabar kan sulit. Ya. Sabar kan sulit ya. Maka seorang yang bersabar pahalanya bighairi hisab, tanpa batasan. Karena sulit, berat. Sesuatu yang berat pasti pahalanya pun besar. Oleh karena itu, kenapa kita sebutkan antara ikhlas, khusyuk dan juga sabar? Karena ketika Allah sebutkan salat itu sangat berat, wasta'inu bis-sabri was-salah wa in halakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzi yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang yakin bahwasanya dia bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi kita ingin berhasil dunia akhirat, sabar dan sholat. Tapi berat dua-duanya. Tapi akan jadikan bagi orang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Orang yang khusyuk adalah yang dia sadar akan bertemu dengan Allah sehingga dia mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah. Dan dia sadar pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan urutannya seperti itu, ma'asyiral muslimin. Sehingga sekali lagi, ya baik orang tua ataupun anak-anak, orang tuanya yang membiayai anaknya menuntut ilmu, tujuan menuntut ilmu bukan untuk jadi ustaz, bukan untuk jadi orang terpandang, bukan untuk menjadi orang yang nanti menjadi rujukan, bukan. Tetapi karena Allah. Walaupun nanti kalau sudah dapat ilmunya, nanti akan diustadkan, nanti akan jadi rujukan, nanti akan ditanya orang. Itu sebuah kelaziman. Tapi jangan tujuannya itu. Karena kalau tujuannya itu, ketika gagal nanti dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara dunia, pelajarilah. Belajarilah. Jangan mengharapkan dunia itu dengan ilmu agama. Jangan. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, saya ji'una qawmun, akan datang beberapa orang yang yahtaluna dunya biddin, itu orang-orang yang mencari dunia dengan agama. Qulubuhum ahla minal azal, lisanuhum ahla minal azali wa qulubuhum amar nasadari, dimana lisannya lebih manis daripada madu, tetapi hatinya lebih pahit daripada buah yang paling pahit. Yalbisuna linnas qadza'ni wa qulubuhum kandiyabi, ya, mereka menampilkan di hadapan manusia seolah-olah adalah domba yang bersih putih, tetapi hati mereka bagaikan serigala yang berbulu domba. Maka sekali lagi masyarakat muslimin, demikian Allah akan angkat derajat kita. Taklim itu ikhlaskanlah karena Allah. Belum tentu anak yang berbicara pahalanya lebih besar daripada antum. Barangkali antum justru lebih ikhlas, pahala bisa lebih besar dibandingkan yang menyampaikan. Ya, maka ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, ya, Allah akan angkat derajat seorang yang beriman, dan Allah akan angkat derajat seorang yang beriman lagi berilmu dengan derajat yang tinggi. Bukan yang dimaksud adalah kita harus jadi ulama semuanya, bukan begitu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lam aqsud bihi an takunu ulama. Aku tidak memaksudkan supaya kalian jadi ulama semua, tidak. Lakin kunu ulama fi salatikum, au bima aujaballahu alaikum. Tetapi hendaknya setidaknya kita jadi ulama pada perkara sholat kita atau perkara yang kita wajib atasnya. Walaupun kita tidak tahu seluruh ilmu, setidaknya yang kita wajib untuk melaksanakannya kita tahu hukumnya, kita tahu perinciannya. Misalkan sholat, sholat kan kita semuanya wajib. Maka syaratnya, rukunnya, bacaannya, dan seterusnya, hendaknya kita pelajari, ilmui. Walaupun gak tahu dalilnya, tetapi setidaknya kita pernah paham, oh dalilnya ada, hadisnya ini, walaupun kita tidak hafal. Ya. Jadi bukan berarti harus jadi ulama semuanya, tetapi jadilah ulama pada yang kita wajib atasnya. Atau kalau tidak tahu sama sekali, ya fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila kalian ingin berbicara secara khusus kepada Rasul, maka awalilah sebelum pembicaraan tersebut dengan sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian tidak mendapati, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus shalah wa atuz zakah wa atii'u Allah wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah kalian ya merasa berat, merasa takut jika memberikan sedekah kemudian jadi miskin? Ya. Kalau kalian tidak mau melakukannya tetapi kalian bertobat pada Allah, maka tegakkanlah salat, tunaikan zakat dan taatlah Allah kepada Rasul-Nya. Maka sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan apa yang kalian buat. Yaqulu ta'ala amiran 'ibadahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-Nya yang beriman, "Idza arada ahaduhum ay yunjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seorang di antara kalian, seorang di antara mereka ingin berbicara khusus kepada Rasul, ay yasaru fima bainahu wa baina, yaitu cuma berdua saja dengan Rasul. Ayuqaddima baina yaday dhalika shadaqah tutahhiruhu wa tuzakkihi wa tuahilihi li ayusliha li hadzal maqam. Hendaknya sebelum itu berikanlah sedekah untuk mensucikan dan juga untuk membesarkan hati-hati orang lain, karena yang ingin berbicara dengan Rasul itu banyak. Ya, ingin berbicara dengan Rasul itu banyak. Nanti akan disebutkan asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi para sahabat itu sangat semangat untuk bertanya kepada Rasul. Apalagi yang punya problematika khusus ingin ngobrol berdua dengan Rasul. Akhirnya semua orang itu ingin ngobrol berdua, ingin ngobrol berdua, ingin ngobrol berdua. Sampai Rasulullah merasa keberatan waktunya habis untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari umat. Ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Yaitu kalau mau berbicara khusus dengan Rasul, keluarkanlah sedekah. Ya. Supaya nanti sedekahnya untuk fuqara masakin, karena mereka pun ingin bertemu dengan Rasul terhalang oleh kita. Tapi kalau kita kasih sedekah kepada yang lain, mereka akan lebih legowo. Ya. Dari sini wa rafidinazakumullah. Kalau ada seseorang itu ada sesuatu di antara mereka berdua, maka untuk salah satu cara untuk mencairkannya adalah memberikan sesuatu kepadanya, memberikan hadiah. Karena itu Rasul mengatakan tahadu, tahabu, berilah hadiah, nanti kalian akan saling mencintai dan menghormati. Ya. Maka dengan memberikan sedekah dulu sebelum berbicara kepada Nabi, maka dzalika khairul lakum wa adhar, itu lebih baik dan lebih suci. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fa illam tajidu, kalau kalian enggak mendapati harta, illa man ajuza an dzalika li faqri, yaitu karena ketidakmampuan, karena fakir, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi penyayang. Fima amara biha illa man qadara 'alaiha, yaitu apa yang Allah perintahkan dengannya itu bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankannya. Ya, perintah itu senantiasa terikat dengan kemampuan. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya ketika memerintahkan umat untuk taat, fattaqullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Beda kalau perintah larangan, kalau larangan fajtanibu, jauhi, selesai. Bukan jauhi sebisamu, enggak. Jauhi. Harus dijauhi. Tapi kalau berbuat semampu kalian, semampu kalian, semampu kalian. Ini kaidah di sini yang sangat besar. Bahwasannya segala sesuatu kalau tidak mampu maka gugur kewajibannya. Segala sesuatu kalau tidak mampu maka gugur kewajibannya. Kecuali satu. Dalam masalah ibadah salat. Jadi bukan digugurkan kewajibannya, tetapi diringankan tata caranya. Shalli qa'iman fa ilam tastati', ya, fa qa'idan fa ilam tastati', fa 'ala janbin. Salat berdiri. Kalau enggak mampu duduk. Kalau enggak mampu berbaring. Jadi terkait masalah salat, dia tidak mampu, maka bukan digugurkan kewajibannya, tetapi diringankan. Beda kalau puasa. Jadi mampu bisa qadha di lain hari. Qadha juga enggak bisa karena sudah sepuh fidyah. Kan ada keguguran, ada penggugur. Demikian pula haji misalkan, kalau memang belum mampu ya sudah, enggak ada wajib haji. Nah, ini masalah ibadah, itu salat enggak bisa digugurkan. Selama akal kita masih jalan berpikir, masih sadar wajib untuk salat. Walaupun badan kita enggak bisa bergerak sama sekali. Gak bisa gugur, gak bisa dibadalkan, gak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian dalam masalah muamalah, satu yang tidak bisa digugurkan, yaitu nafkah. Sehingga ketika beralasan saya tidak mampu, itu gak alasan nafkah. Harus tetap kasih nafkah. Yang ada itu kadar nafkahnya yang mungkin diwajarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat At-Talaq, yunfiqu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya keluasan dia infakkan dari keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau ternyata dia dibatasi rizkinya, fakir, miskin, falyunfiq mimma ataahu Allah, tetap dia beri infak dari apa yang Allah berikan kepada dia. Dari sini para ulama mengatakan kefakiran tidak menggugurkan kewajiban nafkah. Apapun alasannya, tapi saya pincang, tapi kita punya anak. Tapi saya enggak bisa berdiri, tapi saya lumpuh, tapi kita punya anak. Itu enggak gugur kewajibannya untuk menafkahi itu. Hanya saja kadarnya itu berbeda. Kalau kita punya keluasan, maka hendaknya beri keluasan kepada anak istri kita. Beli yang banyak. Kita punya keluasan sih, keluasan. Tapi kalau kita terbatas karena enggak ada kerjaan atau misalkan kitanya sakit, itu bukan berarti enggak ada kewajiban untuk menafkahi. Bahkan Allah katakan faman qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang rizkinya terbatas karena fakir miskin, falyunfiq mimma ataahu Allah, tetap dia beri nafkah dari apa yang Allah berikan kepada dia semampunya. Nah, ini enggak gugur kan? Enggak gugur. Kewajiban nafkah tidak gugur. Misalkan kita punya anak. Karena kita enggak punya duit, kita alasan oh enggak punya duit biarin anaknya kelaparan. Apakah dengan kita mengatakan saya enggak punya duit anaknya jadi kenyang? Kan tidak. Tetap kita harus berusaha bagaimanapun caranya, hutang-hutang. Yang penting terpenuhi itu nafkahnya. Kan seperti itu ya. Jadi kaidah secara umum, kalau tidak mampu gugur kewajiban. Ya, kecuali dalam bab ibadah salat. Dalam bab muamalah adalah apa? Nafkah. Enggak ada gugur-gugurnya. Selama kita masih hidup, ya wajib kita kasih nafkah. Yang adalah keringanan tergantung kemampuan daripada kita. Kalau kita punya keluasan hendaknya berikan keluasan dalam memberikan nafkah. Kalau kita enggak mampu, kita sempit, berikan tetap. Ibaratnya yang gajinya 10 juta ya kasih keluasan, yang gajinya cuma 1 juta tetap berikan nafkahnya semampunya sesuai dengan ya apa yang Allah berikan kepada dia. Tidak ada alasan karena saya gajinya 1 juta kemudian enggak usah nafkah ya. Enggak bisa. Itu tidak bisa. Tidak bisa digugurkan. Paham ya? Nah, makanya yang namanya kaum laki-laki itu terbedakan dengan ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu beda dengan wanita, pemimpin bagi wanita. Yang pertama bima fadlullah, karena memang anugerah Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab nafkah yang mereka berikan kepada keluarga mereka. Maka jadilah rijal yang sejati, laki-laki sejati adalah laki-laki yang memberikan nafkah kepada anak istrinya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.